Kita lanjutkan pembahasan kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibn Qudamah rahimallahu taala. Kata beliau rahimallahu taala, masih dalam pembahasan tadlis ya, itu ya. Wa kadzalika kullu mudallasin lam ya'lam tadlisahu lahu radduhu, masya Allah. Kemarin kan cuma pembahasan at-tasriyah, menahan air susunya unta atau kambing. Dia menipu si pembeli. Kata beliau berikan kaidah umum, wa kadzalika kullu mudallazin. Demikian pula seluruh jual beli yang ada tadlisnya, ya, dan dijelaskan aibnya, lahu radduhu, boleh dia kembalikan. Boleh dia kembalikan. Kajariyatin hammar wajaha aw sawwada sya'roha. Seperti misalnya dia menjual seorang budak perempuan yang telah dia merah, dia memerahkan wajahnya. Tahu merahkan wajahnya? Artinya dia ya tidak putih, tapi dia putih sampai dia kasih merah wajahnya. Atau sawwadaro sya'roha, atau dia hitamkan rambutnya. Padahal dia bukan budak yang berambut hitam. Au ja'adahu, terkait dengan rambutnya juga. Atau dia keritingkan rambutnya. Tadinya rambutnya lurus, dia keritingkan sengaja. Karena rata-rata budak itu berambut keriting. Kan begitu? Dia luruskan. Auroha dammarul ma wa arsalahu alaiha inda ardiha alal mushtari. Ya, auroha, atau dia roha. Apa artinya roha? Dia kumpulkan airnya di tempat air keluar, ya, tempat airnya, kemudian dia lepaskan ketika dia perlihatkan kepada si pembeli. Kepada si pembeli. Ini masya Allah. Semua ini bentuk tadlis. Bentuk apa? Tadlis. Dan seluruhnya ini diharamkan. Diharamkan. Semua ini boleh dikembalikan. Demikian pula yang disebutkan oleh para ulama di masa kita sekarang ini, seperti yang dilakukan oleh para penjual buah, kurma dan buah-buahan, diletakkan ya buah-buahan, terus ada daunnya hijau, ya, penjual rambutan, supaya rambutan itu baru dipetik, dia apa? Letakkan daun rambutan di atas buah kurma itu, padahal kurma sudah rambutan sudah lama, tapi diletakkan apa? Daun rambutan yang masih hijau baru diambil, bukan diambil saat petik itu, kan pasti layu, supaya orang melihat wah buah baru. Demikian pula disebutkan, ya, dia meletakkan buah yang bagus di atas, di bawahnya buah yang lama. Demikian pula di antara yang disebutkan, ya, oleh para ulama, dia nampakkan sifat-sifat atau bentuk yang membuat orang mau beli, padahal ada hal yang, ya, dari barang itu yang membuat orang tidak suka membelinya. Banyak, semua itu bentuk tadlis. Kata beliau rahmallahu wa kadzalika law wasafa al-mabi bi sifati yazidu biha fi thamani, masyaallah, falam yajidha fiha kasina'atin fil 'abdi aw kitabatin. Demikian pula kalau dia sifati yang dia jual itu dengan sifat melebihi untuk menaikkan harganya. Paham? Ini barang tidak asli, tapi dia bilang ini asli. Paham kan? Ini apa? Asli. Dia tak asli, tapi dia bilang apa? Asli. Ini barang bagus, tapi padahalnya tidak bagus. Dia sebutkan sifatnya supaya membuat harganya apa? Mahal. Kalau dulu ya dicontohkan pasti budak. Tapi tidak ada padanya sifat itu. Seperti kalau contohkan, seperti keahlian dalam budak. Atau kitabah. Itu dia pintar menulis. Ya, supaya mahal harganya, tapi padahal tidak ada. Au anadaba himlajah, himlajah. Atau dia katakan ini kuda atau sapi atau unta daba yang berkaki empat. Ya, ini himlajah. Ini kencang larinya. Padahal enggak. Wal qadu suyud. Dia bilang ini fahad. Apa itu fahad? Apalagi fahad? Abu Ahmad? Burung. Burung pemburu. Suyut. Dia bisa berburu. Al-Mu'allam. Ini sudah terdidik, terlatih. Terlatih. Atau dibilang au annat thoir musawwid, atau burung ini masya Allah dia musawwid. Apa dia musawwid? Musawwid pintar bersuara, rajin berkicau, juara ini burung. Ya, mana hada dan semisal. Semua ini namanya apa? Tadlis. Semua ini namanya tadlis. Siapa yang mendapati barang seperti ini dan tidak nyata seperti itu, boleh baginya untuk apa? Kembalikan. Dalilnya tadi dikiaskan kepada at-tasriyah. Dalilnya tadi dikiaskan kepada apa? At-tasriyah. Paham kan? Semua ini. Masya Allah. Selesai. Khiyar tadlis. Dia punya hak untuk kembalikan kalau dia ditipu. Selanjutnya, walau akhbaru bisamanil mabi fazada alaihi raja alaihi biziyadah wahadduhu minar ribih in kana murabah. Masya Allah. Ini jenis selanjutnya dari bentuk khiyar. Yaitu khiyar takhir as-saman, mereka bilang. Takhir at-taman, dia memilih harga. Dia bisa memilih harga. Maksudnya gimana bentuknya itu? Belum sebutkan. Ini banyak dipraktekan di pedagangnya. Hati-hati. Lau akhbaru bithamanil mabi. Seandainya dia kabarkan harga barang jualannya. Tapi fazada alai. Dia tambah. Tapi dia bilang, ini harga modal. Tapi ini sudah tambah, bukan lagi modal. Tapi dia bilang apa? Ini harga modalnya. Bentuk ini sebenarnya banyak ulama sebutkan. Bagus kalau kita memang sebutkan. Karena masalah ini ada bentuk yang boleh, ada bentuk yang tidak boleh. Jual beli terkait dengan menyabarkan barang harga ini. Ada banyak namanya. Ada bentuk yang disebut oleh para ulama namanya at-tauliyah. Jual beli barang menyabarkan harga, tapi bentuknya namanya at-tauliyah. At-tauliyah ini, ya dia jual barang dengan modalnya, betul. Dengan modalnya betul, tidak bohong. Namanya jual beli dengan cara apa? At-tauliyah. Jual dengan modal. Mungkin karena sudah mau cuci gudang. Dia jual dengan harga apa? Modal. Iya. Yang kedua ada namanya jual beli al-murabahah. Ya. Yaitu dia menjual barangnya dengan ada modalnya, tapi dia ya tambah keuntungan yang jelas. dengan dia memang dia jual dan untung. Itu namanya jual murabah, jual untung, bukan modal. Dia tambah untungnya dengan keuntungan yang jelas. Misalnya tadi harganya 100 ribu menjadi 105 ribu misalnya. Ini namanya jual beli apa? Murabah, jual beli untung. Jenis kedua, jenis ketiga, ini dari orang yang mengabarkan harga ini. Jenis ketiga ada namanya jual beli al-muwadu'ah. Jual beli al-muwadu'ah ini, ya dia jual kurang dari modal. Tadi modalnya 100, tapi dia jual berapa? 95 misalnya. Paham kan? Ini namanya jual beli muwadu'ah. Jual beli kurang dari, dia jual kurang dari modal. Kemudian yang keempat, disebutkan oleh para ulama, ada namanya jual beli dengan cara asyarikah. Jual beli dengan cara asyarikah, berserikat. Yaitu, ya, dia bilang ke temannya, saya beli barang ini dengan 100 ribu misalnya. Al patungan bersama saya dengan setengah harga. Dengan setengah harga. Berarti dia tambah berapa? Dia kasih sekarang berapa? 50 ribu. Bentuk ini yang masalah. Kalau tiga bentuk pertama tadi boleh. Orang mau jual barangnya dengan sesuai modal, tidak bohong, boleh. Dia mau jual barang dengan untung, boleh. Yang penting keuntungannya dia sudah jelaskan. Paham kan? Tidak apa-apa. Dia jual beli untung, tidak apa-apa. Tidak ada orang mau rugi, kan begitu. Dia jual beli dengan di bawah harga, boleh. Yang ini yang masalah. Jual beli apa? Musyarakah. Ini sebagian masalah. Di sini disebutkan oleh para ulama, di sini adalah bentuk at-takhyir dalam harga. Harus diketahui bentuknya ketika di akad. Ketika di akad. Karena ini jual beli dengan syarikat. Kalau dia bohong, tadi modalnya dia bilang 100, ayo bersyarikat dengan saya, kamu bayar setengah. Ternyata modalnya hanya 80. Kan dia untung berarti kan? Dia untung berapa? 20, sementara nanti dibagi harganya. Kan begitu? Iya, harus ada dulu jelas. Berapa betul modalnya? Berapa betul modalnya? Ini Masya Allah. Kalau tidak jelas, ternyata setelah itu dia ketahui, sudah dia terima, baik, kita setengah. Saya 50, kamu 50. Ternyata setelah itu dia tahu harganya cuma 80, maka ini dia namanya khiyar at-takhyir, masuk di sini. Dia bisa memilih roja alai biziyadah, kembali kepadanya tambahan itu. Nah, berarti sekarang tadi misalnya asalnya 100 ribu, digabarkan 100 ribu, akhirnya dia kasih 50 ribu. Iya kan? Supaya bagi dua. Kan begitu? Bersyarikat. Ternyata cuma 80 ribu. Kan begitu? Berarti seharusnya dia bayar berapa kalau setengah? 40 ribu. Tambahannya harus kembali kepadanya. Kembali berapa? 10 ribu. Setelah itu kalau nanti dia jual untung setelahnya lagi, maksudnya setelah bersyarikat baru dia jual untung, tadinya mereka bersyarikat 8, anggaplah 100 ribu, dijual 110 ribu, berarti kan sudah ada untungnya di penjualan. Berarti kembali kepadanya apa? Berapa? Maka yang kata beliau, wahadduha minar ribih, dan bagiannya dari untung. Jadi kembali tambahan harga, dan bagiannya dari untung. Berarti sekarang, ternyata harganya 80 ribu, modalnya, tapi dia sudah masukkan berapa? Karena dia kasih tahu setengah, 50 ribu. Berarti dia punya modal berapa yang lebih? 10. Dan bagiannya dari untung. Berapa untungnya? 10 ribu tadi. 110. Berarti berapa untungnya? karena masing-masing 50, ini jual beli taksim, jual beli bagi hasil, tambah punya saham masing-masing, tam, pembagiannya sesuai dengan saham, tapi kan sekarang 50-50, 150 ribu, 150 ribu dari akad awal kan, berarti dia dapat berapa? Dari 10 ribu, bagi 2, 5 ribu, berarti 5 ribu dari untung, tambah modal yang ditipu berapa? Hah? 10 ribu, berarti semuanya berapa? 15 ribu, paham bentuknya ini? Bentuknya ini dalam musyarakah. Paham kan? Ini namanya khiyar takhyir. Jelas ini? Kan di sini dia ditipu tentang harga modalnya. Tentang harga modalnya. Jelas kan? Jelas ya? Jadi kalau antum berserikat harus modalnya jujur. Ini kalau 10 ribu ya bilang, ini modal 10 ribu. Kita mau jual untung berapa? Paham kan? Supaya nanti jelas pembagiannya dan modalnya. Jangan sampai modalnya hanya 10 ribu dibilang apa? 20 ribu. Nanti dia tahu. Ketika dia tahu, dia punya hak untuk mengambil lebihnya. Paham kan? Untuk mengambil lebihnya. Jelas ini? Jelas kan? Masya Allah. Ini bentuk jual beli yang tidak dibolehkan. Iya? In kana selek wahadduha minaribe in kana murabahah. Kalau bentuknya adalah jual beli untung, maksudnya setelah. Tapi kalau dia jual beli modal, artinya sekarang setelah dia ditipu kan, kan dibilang ayo kita berserikat, tapi lama-lama barangnya tidak laku, akhirnya dia jual beli jual modal. Yang mana dia sudah bilang tadi modalnya berapa? Modalnya berapa? 100. Ternyata cuma 80. Kalau dia jual 100 dengan alasan jual modal, kan dia untung. Besok diambil bagiannya. Paham gak ini? Diambil bagiannya. Ini Masya Allah. Bentuk tadlis. Bentuk dari jual beli. Bentuk dari jual beli. Selesai. Kemudian setelahnya lagi, masih cabang dari masalah itu. Wa in bana annahu ghalita ala nafsihi. Kalau jelas ternyata dia salah, sekarang dia yang salah, tadinya dia memang sengaja kasih lebih, kalau sekarang nampak dia salah, ternyata dia bilang modalnya berapa? 100 ribu, ternyata salah, dia modalnya berapa? 120 misalnya, dia salah. Iya? Maka kuyiro ya? Atau dia bilang tadi 100 ribu, ternyata 80. Jelas ternyata dia salah bilang, dia tidak sengaja. Maka dia khuyurul mustari baina raddihi wa ita'ihi. Tah. Atau sekarang dia tidak berserikat, langsunglah anggaplah dia jual. Karena banyak barangnya dia bilang ini modalnya. Tapi ternyata setelah ditahu di toko sebelah, tidak, modalnya cuma segini. Paham kan? Ternyata dia salah. Maka dia kasih pilihan kepada si penjual. Antara dia kembalikan atau dia berikan apa yang dia salah. Artinya, boleh dia kembalikan. Tadi dia bilang harganya 100 ribu, ini sudah modal. Hati-hati banyak orang bilang sudah modal, padahal dusta di toko. Ya kan? Dia bilang ini sudah modal 100 ribu. Ternyata nampak dia salah. Maka dia kasih pilihan kepada si penjual, si pembelinya. Kembalikan barang, atau kembalikan saja yang saya salah. Artinya tadinya 100 ribu, padahal dia mau jual modal kan. Beda kalau jual untung. Jual untung lain ini. Jangan, kalau jual untung lain masalah. Itu sudah, tidak apa-apa. Ya. Walaupun para ulama berselisih, berapa harus dia kasih naik untungnya. Ada perselisihan, ada menyatakan harus sekian. Tapi yang benarnya tidak ada batas, yang penting sesuai dengan urf. Ini barang ini keuntungannya di tengah masyarakat berapa. Tidak boleh dia kasih naik sampai berapa ratus persen. Harus sesuai dengan keuntungan yang ada di sini. Karena kalau keuntungan yang dia kasih naik sekali, nanti membahayakan dirinya. Ketika dia tahu harga di sana lebih turun, nanti tidak ada yang mau beli sama dia. Kembali ke uruf, itu yang benarnya. Nah, sekarang ada orang salah, dia sudah bilang ini modal, ternyata salah. Maka sudah, dia panggil si pembeli tadi, kembalikan barang saya tadi salah bilang modal, padahal ini. Itu yang pertama. Atau yang kedua, dia berikan apa yang dia salah. Artinya tadi sudah bilang 100 harga modal, ternyata hanya 80, dia kembalikan berapa? Dikembalikan berapa uang kepada si pembeli? 20 ribu. Ini masya Allah. Karena masalah berdusta dalam jual beli itu masalah. Lebih baik kita memang bilang, ini saya untungku sekian, itu lebih bagus daripada apa? Ini sudah modal, padahal itu untung. Dipahami ini? Lebih baik saya bilang, ini setiap barang saya untung sekian saja, itu lebih baik daripada bilang, ini modal, padahal dia apa? Ini modal, padahal dia apa? Untung. Lebih baik dia ngomong terus terang, ini hanya 2 ribu selisihnya, itu lebih baik. Iya kan? Karena dapat orang jual beli untung. Dapat. Ini masya Allah. Ini yang dia lakukan. Yang dia lakukan. Semua masalah ini cabang dari tasriyah. Mirip. Sama. Kan dikembalikan kan? Iya kan? Dikembalikan yang telah dia ambil. Ini masya Allah. Terus. Bentuk selanjutnya. Wa in bana annahu muajjal walam yukbiruhu bitajilihi falahul khiyar baina rabbihi wa imsakihi. Ini agak masalah. Masalah agak sulit sedikit ini. Kalau nampak jelas, ternyata itu barang tadinya jual modal memang, tapi modalnya diambil dengan cara cicil. Antum sudah maklumi kan, beda itu beli modal dengan cicil dan modal cash. Iya, paham kan? Ini misalnya sebuah barang. Namanya kalau beli cash, pasti harganya rendah dibanding beli cicil. Betul kan? Sekarang dia jual ke orang, padahal dia ambil modal beli cicil. Tapi dia tidak bilang, ini saya modal beli cicil 20 ribu. Paham? Tapi langsung dia bilang, ini saya jual modal 20 ribu. Ini kan dia tipu ini. Kan ini modal sudah tinggi, karena modal apa? Modal apa? Cicil. Dipaham? Harus dia kasih tahu. Ini modal cicil. Karena beda modal cicil sama modal apa? Cashnya. Dipaham? Sekarang nampak. Bahwasanya dia muajil. Dia lagi cicil itu barang. Modal cicil. Tapi dia tidak kabarkan akan cicilannya. Falahul khiyar baina rotihi wa imsakih. Maka si pembeli punya pilihan. Untuk mengembalikan atau apa? Dia tidak apa-apa, alhamdulillah, karena dia sudah memang dia beli cicil sekian. Tidak apa-apa, saya ambil. Paham? Punya pilihan. Kenapa? Karena dia bisa beli tempat lain dengan cash dengan harga lebih murah. Anda paham ini? Dengan harga lebih murah. Boleh seperti itu. Ya, selesai. Kemudian berikutnya. Sudah selesai masalah itu. Sekarang jenis ketiga dari jenis khiyar. Jenis selanjutnya dari jenis khiyar. Wa ini talafal bayi'an fi qadri thaman. Kalau berselisih antara jual, antara yang melakukan transaksi jual beli pada kadar harganya. Paham kan? Pada kadar harganya. Ini namanya khiyar liktilaf fil mutabayi'ain. Berselisih karena khiyar, karena berselisihnya apa? Antara dua yang melakukan transaksi. Ini masalah. Banyak bentuk disebut oleh para ulama bentuk seperti ini. Ya. Bentuk yang seperti ini bukan hanya pada harga, bahkan pada barang. Berselisih pada barangnya. Kan ini kan pembahasan Ibnu Qudamah bilang berselisih pada apa? Harga. Kan? Demikian pula antum kalau berselisih pada kadar barang dengan harga sekian. Paham kan? Berselisih pada kadar barang dengan harga sekian. Ini sama juga. Masuk juga. Jadi mau berselisih pada barang atau berselisih pada apa? Harganya. Berselisih. Apa yang harus dilakukan? Khiyar apa di sini yang diperlakukan? Kata beliau, tahalafa. Keduanya saling sumpah. Yaitu si yang punya barang, dia bilang, ya demi Allah saya jual sekian. Yang beli juga dia bersumpah. Paham kan? Wali kulli wahidin minhum al-fasakh. Dan untuk setiap dari keduanya punya hak untuk membatalkan daripada berselisih. Jadi si penjual boleh, sudah, enggak usah, enggak jadi saja. Paham kan? Boleh. Demikian pula si pembeli daripada berselisih apa? Dia boleh bilang apa? Enggak jadi saja. Paham kan? Illa ayyardha bima qala sahibuhu. Tentunya. Kecuali dia ridho terhadap apa yang dikatakan oleh temannya. Dia bilang, si penjual bilang, enggak, saya jualnya 100 ribu waktu itu. Paham kan? Oh iya, enggak apa-apa, baik. Selesai masalah. Kan ini apa? Ridho. Demikian pula si penjual ridho terhadap apa yang dikatakan oleh si pembeli. Dia bilang, enggak, saya belinya seingat saya itu 90 ribu. Paham kan? Bukan 100 ribu. Paham kan? Saya yang punya barang, oh enggak apa-apa, baik. Paham? Selesai masalah. Yang jelas sebelumnya keduanya bersumpah. Itu kalau dia memang mengingkari. Kan begitu. Itu pun tidak ada bayinya kalau tidak ada bukti. Kalau ada bukti, selesai masalah. Tahu bukti? Apa namanya itu? Nota. Kalau ada nota, selesai masalah. Ini namanya bayinya. Maka qaulul mudda'i. Maka ucapan yang diambil adalah yang mengaku, yang punya buah bayina. Dah, adapun man angkara hanya sumpah. Dah, hanya apa? Sumpah. Ini kedua-duanya ini kalau tidak punya bukti, maka kedua-duanya apa? Sumpah. Dan boleh dia batalkan saja. Boleh dia batalkan saja. Ini masya Allah kalau dia berselisih tentang apa? Harga. Ya, tentang harga. Iya. Selesai masalah ini. Demikian pula kalau tidak punya bayina dan tidak mau sumpah, maka disebutkan oleh para ulama, maka ucapan yang diterima adalah yang punya barang. Yang punya barang. Paham kan? Ada isyarat dari Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Kata beliau, "Idza talaqal bayyan wa laisa bainahuma bayyinah, fal qaul ma yaqulu sahibus silah." Aw yatarad dan, ya, kalau berselisih antara dua yang bertransaksi, tidak ada bukti antara keduanya, maka ucapan diterima adalah ucapan yang punya barang. Paham kan? Yang punya barang. Karena kalau kita terima yang tidak punya barang, enak dia. Kalau dianggap dia diterima, berarti dia ambil barangnya, padahal dia dusta kan begitu. Maka ucapan di sini yang diterima adalah ucapan yang punya barang, karena memang barang itu asalnya miliknya. Paham ya? Barang itu asal milik awyatarodan atau dia melakukan ya saling kembalikan, batalkan atau sul, boleh, jelas kan? Alhamdulillah selesai. Setelah itu jual beli dengan cara salam atau salam. Kita akhirkan ini Senin, akhirkan ya. Alhamdulillah.